Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita datang kepada Allah itu gak mungkin hasilnya sama dengan kita yang ngandelin cara-cara dunia. Tentu saja saudara akan lebih hebat lagi kalau saudara punya proyek, punya ilmu, punya duit, ya punya Allah. Ya gak ada yang ngalahin saudara lah. Kecuali takdir. Kalau lawannya udah takdir bos, lawannya udah qada, nanti gak bisa bergerak. Gak bisa bergerak. Tapi insya Allah lah, Allah maha bijaksana, maha segala-galanya. Insya Allah. Insya Allah. Seperti contoh yang tadi saya ceritakan di MNC itu. Ini bukan contoh yang saya mengada-ngada. Ini contoh asli sehari-hari saudara ini. Dan ini adalah cerita saya pribadi gitu. Ketika kita minta sama Allah, Allah datangnya tuh gak kira-kira. Masih ditaruh beras juga, masih ditaruh duit juga, masih diajak kerja juga. Kalau saya kecilin dikit contohnya cuma dapat 10 bungkus. Terus begitu pulang mampir ke swalayan dapat 2 kantong. Yang satu kantong buat anak dia, satu kantong buat anak kita. Ini mah masih terlalu biasa. Peristiwanya peristiwa lebih luar biasa daripada ini. Sampai rumah kemudian anak-anak kita dibagi duit surang gocap. Jadi kita mesti punya keyakinan di kuliah tauhid ya. Di kuliah tauhid di wisatati.com itu tanggal 27 besok ini kita buka kembali hari Senin kalau tidak salah itu. Di mukaddimah kuliah tauhid saya mengajak saudara-saudara semua yang belajar tauhid memakai ilmu saudara. Jadi ada orang yang tahu, ada orang yang yakin. Saya ulangi ya, ada orang yang tahu, ada orang yang yakin. Dan ada juga yang tidak tahu dan yang tidak yakin. Ada lagi yang lain, dia bukan cuma tahu dan yakin, tapi dia bekerja dengan apa yang dia ketahui dan dia yakini. Nah kebanyakan di antara saudara-saudara, termasuk saya barangkali adalah, mungkin saudara orang yang tahu, dan saudara ada orang yang yakin, tapi saudara tidak bekerja. Saya juga begitu, tidak bekerja dengan apa yang saya ketahui dan saya yakini. Kalau saya tidak berikan contoh, mungkin agak ngambang. Kalimatnya, saya kasih contoh. Saudara pengen beli motor. Oke. Punya duit 12 juta. Lalu saudara berangkatlah ke tukang motor itu, ke showroom motor, ke dealer motor dengan membawa duit 12 juta. Ini termasuk bekerja dengan apa yang saudara ketahui? Termasuk bekerja dengan yang saudara yakini atau tidak? Saya ulangi. Perhatikan. Saudara pengen motor. Ada duit 12 juta. Lalu saudara bergerak menuju showroom motor. Bawa nih tenteng duit cash 12 juta. Oke. Lalu saudara bawa pulang lah motor baru tuh. Disebutnya saudara sudah bekerja berdasarkan apa yang saudara ketahui, sudah bekerja atas apa yang saudara yakini atau belum? Ada yang jawab sudah, ada yang belum? Yang jawab sudah, kenapa saudara jawab sudah? Benar. Kenapa ya ada yang jawab belum? Nah, yang satu ini masih memakai bahasa-bahasa dunia. Ilmunya masih pakai ilmu-ilmu ukurannya manusia. Dia tahu kalau ada duit 12 juta terus dia berangkat, dia yakin dapat motor. Enggak salah, betul. Yang satu lagi bilang belum. Kenapa? Karena disebut tahu dan yakin yang dimaksud Ustaz Yusuf barangkali kaitan-kaitannya dengan doa, amal-amal soleh, ibadah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya pun bisa jadi salah kalau bilang dia enggak tahu dan dia enggak yakin. Atau saya akan salah ketika saya mengatakan, "Oh, dia tidak bekerja dengan apa yang dia ketahui dan dia yakini." Kalau apa? Kalau untuk dapat 12 juta itu dia berperi-peri puasa. Salah saya. Karena ternyata 12 juta itu seperti yang Mas Mono tadi sampaikan. Mana Mas Mono tadi? Mana dia Mas Mono? Depan. Mana depan jalanan? Mas Mono bilang adalah akibat. Oh, bisa jadi saya salah. Dalam keadaan dia mengerti, tahu gak mungkin punya duit, gak mungkin saya bisa punya motor karena saya masih mahasiswa tingkat 1, masih diempanin duit sama orang tua. Dia kejar lewat salat malam, bak. Dia minta aja motor. Lalu ada dana cash 12 juta buat dia. Dia disebutnya sudah bekerja dengan apa yang dia ketahui dan dia yakin. 12 jutanya itu adalah buah dari riabohnya di hari-hari sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini suka tidak setuju dengan orang-orang yang kemudian jadi mandang miring. Ustaz, jadi kecil sekali sih ibadah buat ente harganya cuma motor doang. Kalau buat saya bukan lah, harganya bukan cuma motor, ini harga sebuah keyakinan. Ketika saya mengajarkan sedekah kepada saudara-saudara semua, sesungguhnya saya bukan sekedar mengajarkan sedekah. Atas izin Allah, saya mengajarkan saudara beriman. Harganya bos, bukan harga 1 dikali 10, tapi harga iman saudara, percaya gak? Karena saya suka kasihan malah baliknya sama teman-teman kita dari satu sisi gitu ya, suka bilang, kayaknya kecil amat sih ya kalau kita bangun malam cuma buat kontrakan kebeli ya. Lu gak ngerasain sih kalau kebeli itu kontrakan bukan cuma kebayar nih kontrakannya, tapi kebeli gitu loh. Dalam tangisannya, dalam merindingnya, dalam gemeternya. 3 hari lagi bakal diusir, dihina lagi depan orang. Tetangga pada tahu, maki-maki. Dalam keadaan seperti itu, saudara merapat kepada Allah di 3 hari terakhir. Belum tahu rasanya. Bagaimana kemudian Allah memberikan duit 270 juta, lalu saudara bilang sama yang punya, dijual. Jadi jual, kalau punya duit mah, kayak punya duit aja, bayar aja dulu kontrakannya. Ibu, saya nanya baik-baik loh, dijual enggak? Emang kamu punya duit? Jawab aja dulu. Ya saya jual. Berapa jualnya? 200 juta. Ya sudah saya bayar 210 juta. Kan mah ya. 210 kita bayar. Kok saya lebihin? Ya ibu yang membuat saya 3 hari terakhir ini menangis di hadapan Allah supaya punya duit. Kalau saya bayar 40 juta pun masih kurang bu. Sebab ibu menumbuhkan buat saya iman. Saudara belum ngerasain sih begitu. Oh saya sering pak. Makanya saudara bersyukurlah kalau punya masalah. Syukurlah saudara kalau punya persoalan hidup, punya kesulitan. Wah harus terima kasih tuh. Coming stronger, you know. Kalau pulang dari Singapura begini, ngomongnya lagu. Coming stronger, cah. Saudara harus merasakan itu yang disebut oleh akademisi ya spiritual transcendental, itu bahasa anak kuliahannya gitu, pengalaman spiritual. Kita nanya sama anak kita, besok kita mau liburan kemana? Ini janji doang apa ini? Nih janji doang. Ih papa nanya mau pergi kemana? Yang deket aja deh. Ancol aja Ancol. Enggak serius nih, serius. Terus istri kita sambil nyembuhin teh, istri kita ngomong ke anak-anak. Papa tuh nanya serius kak, jawab yang benar. Tapi kan papa selamanya bohong. Iya juga, itu kebohong. Enggak, sekarang mah benar. Bapamu udah kenal sama Allah. Ya udah pak, Kakak minta ke Hongkong aja dah. Ya sudah. Gimana kalau papa lebih? Hongkong iya, Singapura iya. Terus liburan umroh Ramadan iya. Emang papa ada duit? Duit sih gak ada. Ini mau tapi janjiin. Kalau orang kak punya duit dia beli tiket, punya duit di booking hotel, punya duit di Dr. Travel, biasa kata Ustaz Yusuf, begitulah pengajian Al-Azhar tanggal 24 Juni. Catat. Ajarin malam itu. Tapi kata Ustaz Yusuf, dalam keadaan gak punya duit. Oke, kita datang kepada Allah. Ya Allah, saya pengen banget umrah Ramadan. Kalau Allah mengabulkan cuma umur Ramadan, masih belum Allah, Pak. Allah ngabulin lebih. Percaya sama saya. Allah bakal ngabulin lebih. Dapat teman sekamar lah yang alhamdulillah rese. Lalu dengan kereseannya itu saudara tambah bersabar, tambah lagi pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian di Madinah doang dapat teman yang rese. Begitu ke Mekah, di Mekah udah berkawan dengan kawan yang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu pulang, temannya beli ini dibeliin, temannya beli itu dibeliin. Jajal ilmu keyakinan. Hari ini nih kalau saya nginjek gas sampai pol, kadang-kadang suka enak enggak enak sih. Baru semalam saya kalau nyebut nangis itu bener nangis gitu ya, depan istri saya itu. Kadang-kadang papa tuh suka gak enak kita sama jemaah. Turun dari bandara, ada orang yang begini modelnya. Bandung gitu. Kebayangkan penghasilannya berapa. Bandung. Begitu yang ditegur satu nih, Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf. Baru bak. Belum dung belum. Kan dia gak ngeliat muka kan. Bandung, tiga orang aja jalan. Paham siapa ini orang ini? Paham? Dia calo travel, taksi yang menuju ke Bandung. Dia bilang tiga aja jalan. Tiba-tiba turun nih kita ini. Bukan Solo deh, kemarin. Solo kan baru tadi pagi. Gimana gitu, pas malam saya nangis itu misi saya. Tapi istri saya ngasih tahu saya, itu setan tuh Pak. Biarin aja. Kan papa yang bilang, makin miskin makin dijijak, makin jadi kaya. Kadang-kadang hati saya sebagai guru sedekah Pak, miris juga Pak. Ente ngomong begini, Ustaz, ini tabungan kami. Jangan-jangan pikir kita tuh senang nerima sedekah ente, benar. Enggak, senang banget. Gua gak pikirin. Jangan potongan apa biasa. Seneng bangetnya apa? Karena ente calon orang kaya. Bukan seneng ngelola, tapi sometimes setan ngegoda saya juga gitu. Aduh enak ya. Coba ente rasanya paling berapa sih fee-nya? Bukan ngecilin calo-calo tiket bandara. Pak, belum tentu ada loh dalam satu hari. Dia buka itu dompetnya. Udah dipisahin Pak, di dalam amplop. Dibuka jutaan. Kalau ente jadi aneh merinding tuh, apalagi aneh naik Mercy lagi. Kebayang gak sih, gua naik Mercy ada orang miskin itu, ada orang nggak punya, boleh ngompres dia punya duit sedekah ke aneh. Kalau matanya tuh mata suzon, mati dia tuh. Dia suka. Dia pantas aja. Bisa pusing aja orang ngelihat itu benar nggak? Kita sambil dipijit sayang gitu sama istri ya. Ngomong cerita gitu. Mah, apa tuh? Membangki. Ini jahat amat. Kebayang nggak sih Pak? Tukang parkir, dia ngumpulin duitnya buat sedekah. Ada orang dia bilang sama anaknya, kita lebaran tahun ini gak usah kita beli baju. Enggak usah kita mimpi jalan-jalan nak. Tidak usahlah kita berlebaran tahun ini. Kita ikutin Ustaz Yusuf. Wah Allah, aduh Pak, kalau saya ngebayangin saya masuk jadi anaknya gitu. Anaknya pasti Ustaz Yusuf. Buat salah loh. Tapi bila mana dia kemudian saya tidak gini ya, karena buat jadi ustadz model kayak saya Pak, ini emang harus punya rasa tega gitu. Kalau nggak punya rasa tega Pak, nggak lolos, murid juga nggak lolos. Nah, lolos. Makin saya kencang, makin saya kejem gitu ya. Ini langsung begini modelnya, yang punya kunci motor taruh sini. Makin berhasil. Yang punya kunci motor taruh sini. Mau lunas kan, gak lunas kan, taruh sini. Gua doain. Kalau gak mau taruh sini, hilang motornya. Itu makin begitu tuh Pak. Kan jadi raja tega tuh. Tapi makin top Pak. Sebab apa? Sebab kalau ente dibiarkan keluar dari masjid ini, belum tentu tuh naruh kunci. Di episode-episode awal Yusuf Mansur muda, begini modelnya. Sampai orang takut ke rumah saya bawa mobil. Taruhnya jauh. Ya. Ada tamu yang saya antri, nggak usah diantar ke sini. Ngapain tuh? Udah sini aja, sini aja. Gak taunya dia bawa Harrier. Mau saya takut diminta. Yes. Saya belajar dari guru-guru saya ke modelnya gitu Pak. Bang, bang, bang. Pukul aja. Kita yang jadi murid kadang-kadang gelagapan Pak. Ada yang ditungguin. Saya ditungguin sama guru saya. Saya tungguin. Satu jam. Cari satu setengah. Pak, kita kalau kurang-kurang ikhlas sama guru ya. Apalagi guru yang kita datengin kaya ya. Wah Pak. Nggak bakal balik tuh. Main kok balik suruh satu jam nyari satu setengah. Gue lagi susah. Iya kan? Tapi sami ngawapon apa? Saya balik tuh. Balik. Orang sekarang Pak, kalau dikencengin kayak saya tempo 10 tahun, 15 tahun yang lalu, pasti aja naik di Facebook. Ustaz sesat. Twitter langsung-langsung. Teman saya masa pengen punya anak malah diambil mobilnya. Bener aja, gimana friend? Gitu. Wah, di tweet kita gitu, itu modelnya. Eh, percaya sama saya. Saya pernah nanya sama Kiai dulu. Hei, orang yang gak ikhlas gimana? Ikhlas urusan dia sama Allah. Ikhlas itu urusan dia sama Allah. Nah saudara perlu ngejajal keyakinan gitu. Ada orang yang tahu dan tidak tahu. Ada orang yakin dan tidak yakin. Lebih lagi tidak banyaknya adalah orang yang bekerja dengan apa yang diketahui dan diyakin. Di kuliah Tauhid. www.bisatadi.com saya ngajarin kepada diri saya dan saudara semua jajal ilmu ini. Siapa yang tidak tahu salat malam bakal ngangkat derajat? Hah? Kalau ngeliat muka-muka kayak NTW ini, muka masjid, insya Allah tahu kita paham salat malam bakal ngangkat derajat. Tapi siapa yang menyengaja bangun malam supaya Allah angkat derajatnya? Belum tentu mak. Ada yang jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai jumlahnya 10% dari jumlah kita yang hadir. Tahu nggak? Tahu sholat duha itu buka rizki. Tapi ada nggak yang benar-benar buka pintu itu dengan menyengaja muta'ammidan, bergerak taqarrub ila Allah. Dia buka itu pintu rizki pakai sholat duha. Makin sedikit. Sholatnya tidak bertenaga. Sholat aja. Sholli sunnatu duha. Tapi kalau ngarep kan beda. Ente ketemu orang kaya ngarep gitu loh. Beda kan? Di sini saya mengkritisi diri saya dan teman-teman. Kenapa kemudian ketika berharap sama Allah jadi something wrong? Harusnya kan gak begitu. Dia tahu kok. Dia tahu. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dia tahu. Bahwa kalau dia sholat malam bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi siapa yang tahu kemudian niat dari pagi. Nah, malam gue bangun malam. Siapa yang kemudian menyengaja gitu. Menyengaja bangun malam. Supaya Allah kemudian angkat derajatnya. Sedikit Pak. Yang banyak tuh kebetulan. Pas emang bangun. Ya. menyengaja bangun karena dia tahu sholat malam itu bisa mengangkat derajat. Sama sedekah juga begitu. Lalu saudara bermain-main nih dengan ilmu sedekah. Ada duit 12 juta. Katakanlah saudara tidak beriado sebelumnya, emang kerja biasa aja gitu. Kumpulin duit 500, 2 tahun 12 juta. Coba dong jajal menjadi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai ilmunya. Ngaji sekian tahun sama Yusuf Mansur enggak dipakai ilmunya, pakai. Kalau ngasih 1,2 dapatnya berapa? 12 juta, bismillah lah. Ambil 1,2. Sisanya berapa? 10,8. Masukin laci. Lacinya kunci. Kuncinya buang. Dengan duit di tangan saudara 1,2 juta rupiah, saudara kemudian datang kepada Allah. Sebelum nyampe showroom, habisin duit itu. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan sampai habis, kemudian masuk showroom. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, Pak, pagi. Mau ada yang bisa saya bantu? Tadi sih ada, tapi saya bingung saya. Tadi sih saya ada, tapi sekarang saya bingung. Si showroom nanya, bingung kenapa, Pak? Tahu kayak orang tengleng aja nih saya masuk. Enggak jadi ya, assalamualaikum, pulang. Jangan salah saudara, begitu pulang di rumah udah ada motor tuh. Persoalannya yakin tidak? Masa kalama yang enggak punya Allah? If you believe, you can do it, you can do it. If you believe, you will have your motor, you will have your motor. Gitu kan? If you believe in the next 6 months, you will have your new car. In the next 6 months, the car will be used. Itu kata orang yang punya Allah. Kenapa jadi kita malah gak yakin? Pakai ilmunya, pakai. Sehingga saudara malah punya duit 10,8. Kan jadi merdeka tuh. Bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Bab keyakinan ini saya tutup. Saya pengen sedikit lah ngomong tentang Indonesia berjamaah. Intinya adalah babnya yang tadi maghrib sampai sekarang adalah kita bicara tentang ilmu yakin. Dan saudara, ilmu ini harus saudara jajah. Kalau saudara gak jajah, gak jadi ainul yakin. Tidak akan jadi hakul. Saudara yang punya sesuatu berkesempatan buat ngejajah, jajah. Bahkan yang saudara tidak punya apapun, saudara berkesempatan juga jajah. Sampai rumah pikirin tuh gimana. Ada duit nih buat kuliah nih. Bismillah. Kalau saya bayarin cuma sampai 1 semester. Bismillah. Saya mau lewatin ini supaya bisa kuliah sampai semester akhir. Jangan saudara. Sampai nanti saudara akan bicara dengan lantang gagah menjadi orang-orang yang muwahhidun, muwahhidin. Orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara akan bisa mengajar seperti saya mengajar, batang begitu. Mengajarnya jadi beda, udah melakukan. Di sono lo nasi gorengnya. Nanti udah pernah aneh sih kata orang. Gila. Orang sekarang gila. Ngajarin sholat malam, dia gak sholat malam. Ngajarin duha, dia gak duha. Coba Pak. Jadi orang yang yakin. Lagi mau ngadepin belum puasa, ini top bener nih. Yang belum puasa, ngadepin Ramadan, ngadepin Idul Fitri. Wah, orang-orang berlomba-lomba ngumpulin duit. Coba jajah saudara buang duit. Kan buat karyawan khususnya lagi siap-siap nih, makin kenceng nih ngumpulin duitnya supaya bisa pulang kampung kan. Tes. Dengan kondisi terburuk adalah saudara tidak bisa pulang kampung. Tabungan yang udah ada jangan malah ditambah. Langsung aja besok pagi di nolin. Beng, udah. Kasih aja udah orang lain. Terus kasih. Dapat duit, gibong terus. Bapak terus, buang. Terus buang. Sampai dapat gaji, apa, THR namanya ya. Dapat THR pun dihilangin terus. Yang lain pada pulang kampung, saudara gak pulang. Gak nih, Mat? Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepi, komplek. Kita doang di mes, gak ada yang lain. Saudara-saudara yang mati Allah. Dalam keadaan gak punya siapa-siapa. Datang owner nih, ngecek pabrik. Kocelak, kocelak, kocelak, kocelak. Sampai ke mes nih si karyawan. Loh, tak pulang. Gak bos. Kenapa? Ya jangan. Ingat, bab itu bab kita sama oh. Kenapa? Ya gak apa-apa. Gitu aja udah. Oh, iya, iya, iya. Si bos nebak-nebak sendiri. Nebak-nebak sendiri. Panggil. Mat. Coba lu kemari. Datang mamat nih. Mat. Lu katanya kan pengen kenal kampung orang. Lu pernah ngomong sama gua, lebaran di Betawi, mulu di Betawi. Nah, sekarang ada kerjaan. Lu bawa mobil gua tuh yang Pajero tuh. Lu anterin. Anterin karyawan gue nih yang satu pulang ke kampungnya. Selama dia belum mau balik ke Jakarta, lu tetap ikut sama dia. Pak, biar Bapak jadi urusan saya. Mobilnya mobil saya, gak usah cerita bensin, gak usah cerita oli, gak usah cerita tol, semua saya yang kasih. Ya Allah, bener nih Pak, bener. Begitu teman-teman pada pulang kampung, ente, biasa lu, itu udah gak bisa ngomong, karena udah hafal yakin ente. Ya, hajar dari bulan sebelumnya, tiba-tiba kejadiannya seperti ini, bisa ngomong. Apalagi kalau saudara selama perjalanan pulang kampung, kan saudara pasti pengen cerita dong sama teman-teman kan. Makanya lu jangan ngumpulin duit pengen pulang kampung, sedekah supaya bisa pulang kampung. Kan gitu tuh jadinya tuh. Kenapa? Karena nanti udah merasakan beda dengan yang tidak merasakan. Apalagi saya bilang selama di perjalanan saudara solawatin tuh mobil. Sambil jalan sepanjang Jakarta Brebes terus gosok-gosok itu ya, jok mobil Allah masanya terus mobil pindah nggak bohong asli ada aja caranya pulang kampung kita penuhin mobil dengan barang-barang dari kampungnya ya. Ada ini, ada itu, ada ini. Jadi nanti berteman, kawalian, hamim, sama yang punya pabrik. Teman, berteman, berteman, berteman, berteman. Lain cerita sama karyawan biasa. Ketika bercerita 4 tahun kemudian, dia bakal bercerita 4 tahun yang lalu. Gitu. Nah, kalau saudara tidak belajar keyakinan, gak akan terjadi seperti Mas Mono, seperti Mas Andrian. Wallahu a'lam bis. Saudara, saya merekomendasi saudara jajal ilmu ini. Di apapun ilmunya, ilmu mahabbah sama orang tua, jajal. Tes. Di umur orang tua yang udah mau meninggal, misalnya karena tuanya saudara. Sudahlah, papa mau jajal nih. Nggak mau kerja dulu lah. Kerjanya buat orang tua ya. Saudara kaget. Kerja tuh biasa 3 juta, 4 juta. Begitu saudara lepas pekerjaan, saudara mahabah aja sama ibu nih. Ya, buang air, ente cebokin, kamar mandi, ente papa, ente gendong, mau sholat, ente yang gantiin. Terus sebulan, kaget ente. Ente nerima lebih dari 4 juta. Tapi kalau ente kurang keyakinan, ente bagi tugas, Pak. Syaratnya emang yakin ya, malah apa aja yang perlu yakin. Udah ya. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Silakan. Di mana? Di mana itu? Di? Oh. Bang. Jadi saya selalu dulu di sana. Oke. yang memunculkan apa daya ungkit itu emang kejadian-kejadian yang seperti Ustaz alamin gitu. Jadi kalau Ustaz enggak buru-buru menganggap itu adalah tanda-tanda dari Allah, Ustaz telat lagi. Jadi harusnya tuh pada saat merasa terhina gitu, cepat di depan jalan pun langsung melayang angkat tangan ke langit. Ya aja. Mengadakan kita telat gitu. Jadi makanya sebenarnya kan kenapa sih kita mesti bersyukur ketika dapat masalah? Karena pada saat kita dapat masalah itu, kita memanggil Allah gitu. Dan kadang-kadang menjadi masalah justru ketika saudara datang kesimpulan dapat jadi masalah. Mendingan nggak dapat. Lalu merasa pintu semua tertutup, saudara nangis, nggak ada yang bisa bantu lagi kecuali Engkau ya Allah. Nyampe deh. Kadang-kadang saya suka sengaja. Ustaz Sani ini paling sering protes sama saya. Apa sih? Bukan kenapa-kenapa, udah diem aja. Nunggu yang Ustaz. Biarin aja. Ya mata batin seseorang kan beda. Bukan berarti kita kepengen merasa dibedain. Enggak. Kita tahu insya Allah atas izin Allah. La ilaha illallah muhammadullah. La haula, enggak ada yang beritahu kecuali Allah. Tapi ada orang-orang yang datang dengan bangga dan sombongnya. Kalau bisa menghasilkan Yusuf Mansur. Ada yang datang dengan perlunya sekali supaya orang kampung bisa dapat pencerahan aja. Ada yang merasa perlu kemudian mendatangkan Yusuf masuk untuk membuat lembaganya begini dan begitu. Itu berasa ma'ale. Pada saat itu kemudian kita pengen sesuatu ini ada gitu. Jadak udah. Tapi emang menurut kacamata kanan kiri jadi masalah. Ya biar aja. Ada orang datang dari Semarang. Saya sendiri lupa ceritanya. Pinjam duit 5 juta. Dalam keadaan seperti itu, saya enggak bukain pintu malah buat dia. Barangkali Ustaz, belum tentu si orang kaya itu adalah orang kaya, belum tentu. Pada saat Ustaz datang ke rumah itu sebenarnya bukan rumah lagi orang. Bisa jadi Allah tutup, zek, Allah rubah sehingga Ustaz punya perasaan seperti itu. Belum tentu dia bersahabat. Mungkin orangnya lagi kemana kita enggak ngerti. Bisa kan seperti itu. Datang minjem duit 5 juta. Saya jauh-jauh dari Semarang. Kalau saya gak dapat, saya gak akan pulang. Coba dari Semarang. Iya dari Semarang. Gak ada jalan lain kecuali ke Ustaz. Saya sebagai guru sedekah kan menurut saudara harus ngasih kan? Enggak, harus ngusir. Ini saya usir. Kalau kacamata kanan kiri ini jadi masalah. Ada sesuatu lah yang saya lakukan buat dia. Saya nggak tahu lagi ceritanya gimana, tapi saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan orang ini nyampe. Dan kita juga mengenal cerita Imam Ali Zainal Abidin. Ada orang nungguin dia dari semalam. Kemudian begitu pagi harinya Imam Zainal keluar. Orang ini bilang, saya punya keperluan, saya datang kepada Tuhan. Salah ente datang ke aneh mah. Tapi saya datang dari semalam, makin salah lagi kata Imam. Ya saya antar ya. Kepada yang duitnya tidak terbatas. Ngikut nih si orang miskin ini. Nyampenya ke masjid. Bingung dia. Kok ini ke masjid? Ini minta sini. Minta. Saya doa. Lepas. Lepas aja. Dua tahun kemudian. Di Grand Zamzam Hotel. Grand Zamzam Tower. Begitu turun dari. Apa namanya. Eskalator gitu. Ada yang nepok dari belakang. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Amin minta maaf ya. Sekaligus mau mengucapkan terima kasih. Maaf buat apa? Terima kasih buat apa? Sambil turun nih. Maaf saya sudah menghujat Ustaz. Dan terima kasih Ustaz sudah menghujat saya. Cerita. Cerita. Terus dia bilang dia mampir ke masjid terdekat pesantren, kemudian dia bilang menggelegar suaranya ke langit itu. Saya sudah datang ke tempat orang yang saya pikir dialah orang yang terakhir yang bisa bantu saya. Ternyata dia menutup pintunya. Rob, cuman kau yang bisa membantu. Nyampe. Dia nyampe tuh. Makanya dalam definisi problem sebenarnya kan Anda menyungkurkan diri duluan. Baru talk. Udah ada tanda-tanda 1-2, jangan terus-terusan. Lalu Anda maaf, saya mau pantang menyerah. Enggak gitu bos, namanya blow on. Udah ada tanda-tanda not work, enggak berhasil. Lihat dong, subuhnya gimana, lohornya gimana. Bukan berarti, enggak, ini pengusaha sejati. Enggak begitu kali. Biasa aja lah. Lihat dong, udah ada 1-2-3, oke, balik ke Allah. Mundur dulu sebentar, sholat dua rakaat. Kenapa nih? Udah ketiga kali masih ketipu juga. Kalau sampai yang keempat nih ketipu lagi nih Allah. Udah dah. Saya gak mau sholat lagi. Biasanya Allah hajar sekalian tuh pak. Berangkat lagi, bang, ketipu lagi. Hebat tuh. Jadi Ustaz, ketika pemicu itu datang, itu mahal sekali. Ketika Anda dihina, dipitnah, dizolimin, sebenarnya itu pengungkit yang hebat. Jarang lo dapat pengungkit tuh, aduh. Coba ya, saya waktu itu ya udah dapat beasiswa. Waktu kelas 2 SMA, saya dapat beasiswa gitu. Ke UNTAR, Tun Abdul Razak Malaysia. Kelas 2 nih, kelas 2 Alia. Begitu kelas 3 Alia, insyaallah atas izin Allah PMDK UI. Nih Ustaz nih lumayan nih. Terus dapat kita insyaallah atas izin Allah beasiswa ke Al Azhar Kairo Mesir. Tahu saudara? Berantakan itu. Sebabnya sepele. Almarhum Mustafa Zain, saya punya kepala sekolah. Itu lupa naruh berkasnya di mana? Hari H pengen diurusin itu semua, peluang-peluang beasiswa yang sudah di tangan, lupa. Lalu hari berikutnya keburu sibuk sama yang lain. Lupalah kemudian masukin itu surat-surat ke pos-posnya masing-masing. Saya 3 tahun pun menjadi anak baik. Menjadi anak baik 3 tahun di sekolah. Tapi hari itu pak, meledak saya punya marah itu. Tapi alhamdulillah, saya dulu memahami. Oke, ini saat yang benar nih. Ini saat yang benar nih buat kemudian berdoa pada Allah. Udah kayaknya udah mau ngebanting pintu, udah mau maki-maki si kepala sekolah. Tapi itu pengungkit yang hebat. Lalu saya tuker, saya bilang, kalau emang takdirnya. Nah, ngomong itu kan sambil begeter nih mulut nih. Wah, saudara tuh yang begitu-gitu tuh jarang. Nah, yang jarang itu anugerah dari Allah. Karena saudara akan berterima kasih nanti sama mereka-mereka itu. Makasih ya dulu udah ngatin gue gendut. Tapi gak ngaruh tuh. Tepat aja gue gendut. Kan ada tuh di buku motivasi kan. Pacarnya kemudian menghina dia gitu kan. Terus meninggalkan dia. Lalu udah janji bakalan pergi ke pesta. Dia tidak menduga perempuan tercantik di sekolahnya bakal... membawa dia ke pesta, sampai di tempat pesta malah dipermalukan. Lalu si perempuan ini mengatakan kepada seluruh orang-orang yang ada di pesta, mana mau sama babi gendut begini modelnya. Itu saya baca di buku, bukan saya ngomong. Orang ini keluar, Pak Umar, keluar. Dia menangis, terus dia bilang sama Tuhan dia ini, saya bersumpah, kalau saya gak bakal kurus, gak bakal saya balik lagi ke sini. Dan takdir mengatakan dia menjadi mewakili Amerika di kejuaraan atletik pada tahun 1970 berapa gue. Kalau kemudian sekian puluh tahun kemudian ketemu lagi masih perempuan dalam keadaan sudah jadi baby bomber. Dalam keadaan dia mestinya bisa mencaci maki balik, kemudian bisa menghina balik. Dia sudah atletis badannya, udah juara ini juara itu, udah menjadi komentator TV, sport, olahraga. Tapi apa dia bilang? Makasih ya. Penghinaan saudari itu adalah berkah buat saya. Nah, siapa yang lebih hebat lagi saudara harus terima kasih? Allah. Pada saat hilang mobil, ceng hilang, itu saat terbaik. Ya Allah, sampai sudah ujian ini pada saya. Makasih. Makasih untuk bikin saya hilang mobil. Kalau tidak mungkin hati saya di mobil, pikiran saya di mobil dan seterusnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman. Memang mobil itu harus pergi membawa dosa-dosa saya, anak-anak saya yang barangkali bermaksiat, ya. Bawa, bawa sekalian, enggak usah engkau pulangin. Oh, cakep tuh. Cakep. 6 bulan kemudian udah kenangan doang. Dulu mobil aneh, ya gitu deh. Tapi gara-gara hilang, alhamdulillah. Allah ganti dengan lebih bagus lagi. Nah, momen itu Pak, sebenarnya bisa diciptakan. Dengan saudara menantang badai gitu. Momen itu bisa diciptakan. Jangan nunggu momen. Creating moment. Menciptakan momen. Kenapa sih harus ada puasa? Kan menciptakan sebenarnya. To suffer, oke? Okay? So, kita kemudian merasakan pedihnya orang. Menyengaja gitu. Menyengaja melekan. Benar-benar kita mau melek itu sepanjang malam. Menyengaja. Dalam keadaan bisa nih kita nih jalan-jalan. Terus kita sengaja buang. Ciptain, ciptain. Ada yang diciptain, yakni Allah sendirilah. Walaupun yang bagian bab sedekah pun Allah juga. Apa ini kita cerita manusiawinya. Yang tidak diciptakan oleh saudara-saudara apa? Misalkan duitnya keambil sama orang. Kan hilang tuh. Harusnya saudara belajar menciptakan sendiri. Hilangin aja tuh duitnya. Saat. Dalam keadaan di zona nyaman, saudara udah merasa duduk nih udah begini di sofa nih. Subhanallah, nyalain AC, cuing, dang, nyala, nyalain TV, dang, nyala. Dalam keadaan zona nyaman, tiba-tiba saudara bangkit, say goodbye sama rumah saudara. Terus saudara menciptakan momen, lalu saudara balik lagi ke kondisi semula. Ngontrak lagi, ukuran 3x4, yang tidak ada garasinya. Saudara akan lihat loh, 1 tahun berikutnya percepatan saudara kuantum loh. Ada yang tidak diciptakan, yakni Allah sendiri. Wow, sekali lagi saya bilang ini kalimat bahaya sebenarnya, karena semua juga dari Allah, oke? Okay? Tapi ini bahasa kita lah. Saya memakai, meminjam bahasa ngajar, bahasa kita-kita. Ada yang tidak diciptakan oleh kita sendiri, tapi dihadirkan Allah. Rumah itu diambil, bos. Teman bilang ada kafe bagus nih. Tadi kan ane nggak ada duit, nah lu pakai rumah lu aja. Ter namanya nama gua. Ternyata kita ditipu mentah-mentah sama dia. Lalu rumah itu lewat, Pak. Pada saat lewat itu, saudara jadiin moment of truth. Istilahnya, it's the time. Nah, the thing. Tinggal sujud, saudara dapat lebih. Ini bengong nih, bengong ngerti apa ya? Pokoknya senyap gitu, sunyi, ngerti ya? Apa bingung? Menyimak, oke. Malam ini jajal, Pak. Malam ini jajal. Bapak punya tabungan, lihat-lihat kanan kiri depan belakang. Bismillah lah. Bismillah. Kita nabung buat haji, coba kita nolin. Cari madrasah, cari masjid, cari anak yatim, cari guru-guru ngaji, kasih dia. Saudara punya motor yang saudara sambil ngelap tuh sambil siul-siul. Coba besok hilangin kelezatan itu. Kelezatan tuh besok hilang. Ciptain momen itu. Saya pernah punya cerita sederhana tentang cerita kapten bola. Kalau di kampung kan, kalau jadi kapten tuh sepatunya yang paling hebat apa segala macam. Suatu saat si kapten ini, bolanya ini, ternyata sepatunya dilewatin dia. Nyeker. Dimana kemudian terjadi peristiwa, ya buat kita sih bukan peristiwa hebat, tapi buat dia peristiwa hebat. Ya, ini dia gak jadi kapten lagi, gara-gara gak punya sepatu. Kisahnya udah disandur dulu mesin emat menjadi satu kisah yang apik sekali di sinetron waktu zaman Makas itu. Yang kemudian dia menjadi punya sasana olahraga, dia punya lapangan olahraga, dia bisa memfasilitasi. Itu cerita si fulannya, saya ceritakan ini kelezatannya dibuang. Saudara punya duit buat nikah. Mbak bermain-main nih. Ada yang saudara dihadirkan oleh Allah, nikahnya bubrak gitu loh. Dikasih ke wedding organizer, ternyata wedding organizer-nya palsu, Pak. Tunai lagi, 165 juta tunai, peng dikasih. Habis itu, ente didadain. Ini kan namanya dihadirkan oleh Allah. Coba jajal, ente sendiri yang menghadirkan. Biaya buat persiapan nikah, bismillah. Padahal tinggal 3 minggu nih, tinggal 4 minggu, bismillah, bismillah. Lewat tuh biaya, ente sedekain aja buat yang nikah. Ente cari ke pelosok-pelosok kampung, ente tungguin KUA, gitu ada orang yang turun dari mobil kijangnya saudara lewatin, begitu turun dari angkot saudara, nih yang saya tanggung, tanggung lagi, bah. Makin top, makin dramatis kalau saudara akhirnya nggak jadi nikah. Oh makin hebat tuh, bener tuh, makin hebat. Makin cerita kan udah makin digurinda itu kan makin tajam bos. Udah makin diperse itu kan makin sisa-sisa terakhirnya itu luar biasa. Saudara kan pengennya Hollywood terus ya kan. 3 bulan gak bayar motor. Hah? Terus punya duit 200 ribu saudara sedekah besok pagi dapat duit buat bayar motor. Maunya kan gitu kan. Pengennya yang begitu-begitu tuh nggak siap yang lebih menderita lagi, padahal lebih menderita lebih punya duit ya, pak tidak punya duit 3 bulan, akhirnya motor nggak bayar 3 bulan. Tanggal 24 pagi tadi ini pagi, Jumat pagi dapat duit 600, cukup kan buat bayar 1 bulan, ngeganjel nih cukup nih supaya motor nggak disita, cukup nggak? Cukup. Belum sempat itu duit kebayar, ente ngaji ini Al-Azhar. Duit pindah tangan. Alhamdulillah, boro-boro sedekah dibayar, malah motor disita. Ini keadaan yang paling hebat kalau buat saya. Mantep nih. Allah lagi bercanda sama ente. Ente sabarin, sabarin. Apalagi kalau ente digoblok-goblokin sama bini lagi. Kita pas pulang, bini udah khawatir aja. Ngelihat kita pulang gitu ya, khawatir aja. Enggak ikut pengajian Yusuf Mansur kan? Ikut. Kenapa ya, Pak? Enggak bawa duit kan? Bawa. Yang 600? Iya, bawa. Terus gimana? Ya udah abang sedekah. Alamatnya, bang, kita kan nungguin tuh duit 3 bulan. Saya udah larang abang ngaji mau Ustaz Yusuf ngaji juga. Akhirnya saya kan balas sama abang kan, abang kalau mau ngaji ngaji deh, jangan lupa bayarin tuh duit ke leasing. Dasar sama suami nggak sekolah. Makin kita digoblok-goblok, makin nunduk tuh kan, makin begini gitu kan. Nah, minggunya datang lagi mertua, diabisin sekalian sama mertua tuh. Saya dengar laporan dari anak saya, katanya sedekah terus motor disita ya. Gitu deh kalau dengerin Yusuf Mansur. Makin kacau kan tuh. Di tengah kekacauan gitu, saudara mengangkat tangan kepada Allah. Saya tidak pernah meragukan engkau ya Rabb. Saya tidak pernah meragukan engkau ya Rabb. Saya tidak pernah. Sampai saudara bapak tidak bisa ngomong. Saking benar-benar losnya sudah. Saudara saksikan kebesaran Allah. 1 tahun setengah kemudian saudara tawaf di Baitullah Al-Haram. Kemudian selesai tawaf yang ketujuh masuk. Sa'i baina Safa wal Marwa. Habis itu kemudian tahalul. Begitu halo kemudian ngopi kita ini ya. Ngeteh susu gitu. Ngobrol-ngobrol sama mertua. Mulai deh mertua ngucap. Mantu. Emak minta maaf nih. Minta maaf apa ya, Mak? Dulu emak goblok-goblokin kamu. Yang mana ya, Mak? Sering banget kan? Itu dulu. Waktu kamu tuh apa punya duit 1 bulan buat motor, harusnya bisa selamat motor, tapi malah mak tuh kecewa. Mulai mak bilang kamu tuh mantu bodoh. Ingat apa? Alhamdulillah. Sebab itu kan kita ada di sini. Terus istri kita juga minta maaf. Wah apa? Tapi keadaan begitu pak nggak jadi. Kalau 1,5 sebelumnya saudara nggak begitu. Pegangin, Mansur mau ceramah dikali 1,000 juga kagak. Ini buat motor, sorry. Ngajinya sini ngaji kuping doang, bukan ngaji hati. Udah nggak jadi saudara. Nggak jadi. Malah akibatnya apa? Saudara tiap bulan pusing terus. Tes. Malam ini pulang, tes. Punya ilmu tahajud, tes. Punya ilmu duha, tes. Di dalam ilmu sufi, dan sekarang pun berlaku gitu. Tapi buat saya enggak begitu. Pernah enggak saudara punya cerita begini? Ini kemarin nih waktu datang yang Dato' Hasan dari Malaysia. Ada cerita dari satu raja di sana. Jadi ketika dia buka internet mau sumbang sana sumbang sini, anaknya lihat. Kemudian anaknya dikatakan sama si raja, kamu mau nggak ikut sedekah? Lalu kemudian kata si anak, ya sudah ikut. Ada 150 ringgit kalau tidak salah, itu dimasukkan ke dalam akun ini, ikut sedekah. 2-3 hari kemudian datang kongsi dia dari England. Ada satu bisnis kecil, buat si raja bisnis kecil, tapi hadiahnya itu buat si anak ini 20 kali lipat. Lalu kemudian, si anak ini dikatakan sama si raja, tuh kamu lihat, kamu sedekah 15 ribu. Sehari bahkan, bukan 3 hari. Kamu sedekah 150 ringgit, tapi dibayar sama Allah belum 24 jam. Ini duit jadi 10-20 kali lipat. Terus kata si anak ini begini, kalau gitu saya sedekah lagi. Si raja bilang, kalau yang ini gak bakal berhasil. Nah kalau buat saya lain. Kalau buat anak lain. Udah teori udah terbukti, kenapa tidak ada lagi terusannya? Keber terus. Tapi kan kalau yang tadi dia ikhlas, sekarang gak ikhlas ngarep nih. Gak gitu. Metode udah berhasil, kenapa ente tidak ngulangin lagi? Ikhlas urusan sama Allah. Kalau aneh beda, emang dari dulu kan kita udah beda. Nabrak-nabrak terus nih ilmu sedekah, iya kan? Nabrak terus. Ente jangan yang begini, jangan. Udah, ente berarti udah ngarap dunia. Enggak, ngarapnya sama Allah tetap. Sudah Allah buktikan, kenapa jadi mundur? Maju terus. Cuman lengkapin ilmunya. Sama ilmu sabar. Ilmu baik sangka, ilmu istiqomah. Lengkapin terus ilmunya. Alhamdulillah saudara-saudara, saya pikir waktunya sudah jam 20.30. Ngomong bab masjid, insyaallah ini sekedar sampiran saja. Nanti kapan-kapan kita bahas kalau memang masih ada waktu nanti. Tadinya saya kumpulkan saudara di Indonesia berjamaah itu ingin memperkenalkan kepada saudara semua Tuhan saya. Saya punya Tuhan keren tuh. Dan saya tahu tempatnya di mana. Barangkali saudara ada yang belum tahu tempatnya di mana. Saya mau memperkenalkan. I want to introduce him bahwa dia punya tempat itu di masjid. Cuman kita enggak tahu. Karena itulah kita enggak doyan sama masjid. Ana Pak, sejak ana susahnya dulu, bahkan sholat sunnah kalau kata orang fikih lebih afdal di rumah. Ana emang enggak. Ana pakai ilmu yang lain, ilmu tasawuf kah, ya ilmu rasa kah. Sebab kalau aneh di rumah, aneh gak dapat feel itu. Aneh sholat malam tetap di emperan musola. Waktu dulu aneh sholat malam tetap di masjid. Aneh berangkat kanan kiri terus. Sisir masjid ke masjid terus. Sholat sunnah. Mudah-mudahan ini anggap sebagai apa promosi ya. Promosi apa namanya masjid. Kita kan selama ini gak doyan. Karena ke masjid kita anggap beban gitu. Aduh, apalagi kalau masjidnya jauh. Benar. Apalagi masjidnya tuh kayak di kita kan tidak ada sesuatu yang asik ya. Kalau di Singapura kan Masya Allah Pak. Ada teh manisnya. Kita ini emang gak biasa begitu. Masjid-masjid kita gak biasa begitu. Padahal kalau masjid kita begitu juga luar biasa tuh. Masuk masjid kacang hijau. Wah. Rame tuh pasti masjid tuh. Siapa yang pernah jual motor? Yang pernah jual motor ada? Oke, pernah jual motor tahun berapa? Hah? 4 tahun yang lalu, motor apa? Hah? Honda Astrea, tahun berapa? Oke, dijualnya berapa? Hah? 3.200.000, pasarannya kalau beli lagi berapa? Saat itu. Tapi sama, hebat dong. Jualnya kemana? Jualnya ke teman. Hah? Oh, cicil. Ya. Cicil ada nilai ekonomi yang hilang dong. Ada penyusutan. Saudara, saya ingin memperkenalkan tempat terbaik buat jual motor. Masjid. Ada yang nyaut di belakang? Ya, ada hilang, Ustaz. Kalau ente datang ke manusia, 4 jadi 3, 5 jadi 4, 6 jadi 5, 7 jadi 6, betul? 10 jadi 9. Dan anda tidak punya hak menentukan harga, betul enggak? Harga ditentukan oleh market. Dan bahkan anda ditentukan oleh situasi anda. Kalau anda datang dalam keadaan butuh, itu 10 jadi 7, bos. 5 jadi 3. Karena ente butuh, ente bersedia dicicil, tak? Yang penting buat kebutuhan aneh yang sekarang 500 ada enggak? Gitu kira-kira. Kita tutup dulu 500 tuh. Tapi kalau ente datang ke masjid, jualnya kepada Allah Ta'ala. 5 jadi 6. 6 jadi 7. 7 jadi 8. 10 jadi 11. Bahkan jangan kaget. Sampai sama Allah akan mengatakan begini. Bawa aja motornya. Aku kasih duit. Dah, elah cakep banget. Tapi di sini jual motornya di masjid. Parkir motor, bilang sama Allah, bawa mah helmnya. Bismillah, sholli sunnatal hajati rokaatin ilillahi ta'ala. Saya pengen jual motor, saya ngadep kepadamu. Allahu Akbar. Keren kan? Lalu saudara sampaikan kepada Allah langsung di rumahnya. Baik. Saya mengenali sedikit saja. Dan itu sudah mempesona. Sudah membuat saya pengennya ke masjid. Ada apa-apa pengen ke masjid. Belum waktunya juga kalau perlu kita ajan. Lama amat sih gue pengen diterima nih sama Allah. Betul pak kalau ente ngerasain yang aneh rasain. Ya Allah kurang tuh. Kurang. Mudah-mudahan saudara sempat merasakan satu waktu pantat gak pengen gitu dibawa pergi. Pengen terus sama Allah. Saya tahu sedikit aja gitu, tahu sedikit aja. Walaupun kadang-kadang datang capeknya, datang setannya. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan istiqomah gitu. Barangkali saudara tidak tahu, makanya saya bikinlah Indonesia berjamaah. Supaya masuk masjid lagi. Jual mobil yang terbaik di mana? Masjid. Bilang sama Allah, ya Allah saya pengen jual mobil. Cariin dah pembelinya yang kira-kira harganya. Nah, bahkan yang menentukan siapa saudara. Saudara bilang lah sama Allah. Kalau saya udah nanya nih Allah. Sama pasaran. Aduh harganya kacau. Mobil ini saya beli 37. Udah saya ganti peleknya. Udah saya tambahin. Masa ditawar 24. Ngobrol sama Allah. Ngobrol. Saya pengennya dibayar 40 ya Allah. Kasih catatan dikit. Kalau bisa lebihin 41. Asik lah berdoa gitu sama Allah. Wah, saudara seperti sahabat ya, walaupun enggak boleh gitu ya merasa sahabat sama Allah, tapi ini bahasa saya lah. Enggak berjarak Allah itu. Nih ya, Allah kan enggak boleh divisualkan kan? Laisa kamitslihi syai'un. Tapi kalau boleh saya memvisualkan Allah. Saudara bakal kelihatan jadi orang-orang yang bodoh sekali. Kemana saudara mencari rezeki? Itu akan jadi pertanyaan yang jawabannya saudara tahu. Kalau boleh nih saya memvisualkan Allah gitu ya. Berdiri di depan masjidnya nih. Di rumahnya. Dia akan bingung. Ini kalimat asli nih. Kalau dilihat hitam putih. Ini jadi salah kalimat saya. Oke. Okay? Ini Allah berdiri nih di pintu depan pintu nih. Allah akan nanya sama malaikatnya. Itu hamba-hambaku pada kemana sih? Ini rumahnya, ini rumah Allah. Kantornya jauh di sana, jauh. Pabriknya jauh. Ada yang di Jepang malah nyari duitnya. ada yang di Amerika, ada yang di Saudi, ada yang Allah di sini dekat rumahnya. Tapi subuh lewat. Subuh lewat, Ji. Pagi-pagi mulai dari 7:30 udah mulai nih orang selawar, selewer lewat rumah Allah. Allah lihatin deh. Andai saya bilang kita tidak boleh. Tapi mencairkan suasana supaya ente belajar, anggap aja Allah berdiri di depan pintu dia nih. Allah berdiri di depan rumahnya begitu. Lalu Allah bertanya sama malaikat-malaikat yang mengiringi dia. Kan selalu begitu kan? Inna Allah wa malaika. Ika tahu Allah nanya. Si pulang mau ngapain kan? Mau nyari rizki ya Rabb. Di mana dia nyari duitnya? Di Kojang. Tidakkah dia tahu aku yang punya rizki ini di sini? Tuh saudara. Tidakkah dia tahu aku yang punya rizki itu di sini? Kenapa dia mengenali rizkiku tapi tidak mengenali aku? Anak-anak muda yang pada pengen kerjaan, lalu dia mencari pekerjaan. Allah bertanya juga sama mereka semua. Tidakkah mereka tahu? Andai mereka menghaturkan permohonan pekerjaan kepadaku langsung di rumahku, pekerjaan itu yang akan aku suruh nyamperin dia. Tapi yang terjadi apa? Kita nyari-nyari. Allah bingung. Astagfirullah lah. Tapi saya tidak ketemu nih kalimat lain buat ngajar. Kecuali pakai bahasa saya. Mudah-mudahan Allah memaklumi saya. Allah kan keder nih ngeliat ente pada nih. Gimana sih? Aku yang punya pekerjaan. Semua pekerjaan. Aku yang punya orang-orang yang mempekerjakan orang lain yang bekerja. Dan semua orang yang bekerja. Akulah pemilik orang-orang kaya. Dan semua orang kaya yang orang kaya itu dengan kekayaannya. Aku yang punya. Nggak kena. Coba Ji, kalau ada anak muda begini modelnya nih, begitu lulus, pengen nyari kerjaan. Sebelum dia nulis, dia masuk ke rumah Allah, masuk masjid. Ya Allah, sebentar lagi saya mau nulis sih. Temenin ya. Allah SWT. Pulang ke rumah, nyalain komputer, ketik. Allah di sampingnya tuh. Allah di sampingnya tuh, liatin. Ketik. CV Yusuf Gemilang. Gak. Allah bilang malaikatnya, kamu tahu alamat ini? Tahu ya Rob, ini nggak bakal berhasil. Ini nggak bakal berhasil. Kamu kenal si Fulan? Kenal. Bikin si Fulan ketemu sama ini orang. Allah karim, antallah. Nih modelnya. Saya tadinya mau ngomong begini nih 1.5 jam full, tapi waktu sudah. Istri saya barusan SMS, jangan pulang malam-malam. Oke, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit sentilan saya soal masjid, saudara udah mulai bisa ngembangin ya. Saudara punya anak sakit, bawa ke rumah sakit, rumah Allah ngeliatin, kok enggak dibawa ke aku sih? Bawa dong ke Allah. Kira-kira kembangin itu, saudara pengen modal. Kan jadi aneh saudara datang ke bank, operasi, mertua. Tapi ada Allah yang punya segala modal, ente gak datang. Kembangin ini. Insya Allah walaupun ini cuma 5 menit terakhir bisa datang masjid, tapi inilah inti dari Indonesia berjamaah. Saudara-saudara yang masya Allah, sampailah kita pada penghujung talim kita. Orang-orang miskin di rumah anda menunggu anda. Masjid-masjid di rumah anda menunggu anda. Madrasah-madrasah di sekeliling anda menunggu anda. Para ustaz dan ustazah yang ngajar-ngajar di kampung, di gang-gang sempit yang tidak ada bayaran yang menunggu anda. Malam ini bekerjalah buat Tuhan anda. Malam ini bekerjalah buat Allah, Rob anda semua. Buktikan keyakinan yang kita pelajari pada malam hari ini. Sampaikah anda semua dengan apa yang saudara tuju, dengan apa yang kurang. Malam ini kita buktiin. Malam ini enggak cukup, besok kita buktiin. Dan seterusnya, sampai hatta yakiyakal yakin. Sampai datang keyakinan itu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini menjadi berkah buat banyak orang susah di luar sana. Kehadiran kita di sini menjadi berkah buat banyak orang duafa di luar sana. Terima kasih buat Las Al-Azhar. Mudah-mudahan menjadi berkah perjuangannya. Terima kasih juga buat DKM Masjid Al-Azhar. Kepada Allah juga kita mengulangi semuanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Ila liko, enggak usah salaman deh ya, biar aneh cepat pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.